Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Sittud Durar min Usuli Ahli al-Athar karya Abdul Malik Ramadhani al-Jazairi hafizahullahu ta'ala. Kita masih pada poin yang pertama, ikhlasuddin lillah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu hafizahullahu taala wa la yajuzu, dan tidaklah boleh padam cahaya dari dakwah yang berkah ini zamanan pada satu masa, yaitu cahaya dakwah tauhid itu tidak boleh dipadamkan, diredupkan dengan anggapan telah kokohnya tauhid dalam hati manusia. Tidakkah engkau mendengar ziarah Imamul Hunafa, aduan imam atau ya mungkin bahasa bebas yang bisa curhat, ziar maknanya sautu mutadarri, suara orang yang merendah. Imamul Hunafa, pemimpin para orang-orang yang bertauhid, al-muwahidin, orang-orang yang bertauhid, yaitu Ibrahim al-Khalil, sang kekasih Allah alaihi salatu wassalam. Waqad khafa ala, dan beliau mengkhawatirkan kemusyrikan menimpa dirinya. Maka beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini aman, jauhkanlah aku dan anak keturunanku, jangan sampai menyembah berhala. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala telah menyesatkan banyak manusia. Mughari ibn Miqsam mengatakan, adalah Ibrahim At-Taimi Yaqussu, berkisah atau berceramah, dan dia mengatakan dalam ceramahnya, man ya'manu minal bala ba'da khalillah Ibrahim hinna yakul Rabbi wajibunubni wabaniya anna'budal asnam. Siapakah yang merasa aman dari bencana? Bencana di sini kemungkinan jatuh dalam kemusyrikan. Setelah kekasih Allah Ibrahim saja tidak merasa aman, tidak bisa menjamin dirinya selamat dari kemusyrikan. Buktinya Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan kepada berhala. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Syekh Mubarak Al-Mili rahimahullah ta'ala mengatakan, dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan at-tandid bil-asnam. Tandid makna asalnya adalah mempermalukan secara terang-terangan. Mempermalukan secara terang-terangan, mengumbar aibnya dan kejelekannya berhala. Wawahidun, padahal Nabi sendirian. Dan Nabi tidak pernah lalai dari mendakwakan tauhid saat Nabi diboikot bisyab, di syab. Syab adalah jalan di antara dua gunung. Selama 3 tahun, yang 3 tahun itu adalah 3 tahun yang berat. Karena Nabi dan kaum muslimin, demikian juga keluarga Nabi yang membela Nabi meskipun karena faktor kekeluargaan, mereka juga kena boikot, tidak boleh jual beli dan sebagainya. Selama 3 tahun lamanya. Dan Nabi tidak melupakan dakwah tauhid ketika Nabi berhijrah, ketika Nabi sembunyi saat berhijrah. Wal adu, padahal musuh itu mustadun, serius dan sungguh-sungguh untuk mencari Nabi. Dan Nabi tidak menghentikan pembicaraan tentang tauhid ketika Nabi SAW sudah menang di kota Madinah di antara para penolong dan pembelanya. Dan Nabi tidaklah menggembok pintu pembicaraan tentang tauhid setelah penaklukan kota Mekah. Wala surla anhu, dan Nabi tidaklah tersibukkan dari membicarakan tauhid padahal Nabi berjihad, wayang tasir dan menang, wayakir wala yafir, Padahal Nabi itu yakir menyerang ulang musuh dan tidak lari. Walaktafa, dan Nabi tidak mencukupkan diri dengan meminta baiat untuk siap berperang. At-takrir, Nabi tidak mencukupkan diri dari at-takrir, mengulang-ulang tawaran baiat untuk bertauhid dan membuang kemusyrikan. Ya, sebagaimana di antara poin baiat kepada Nabi adalah berperang, ya, tak lupa Nabi sisipkan di antara poin baiat liya, sumpah setia, ya, antara seorang muslim dengan beliau adalah untuk bertauhid dan membuang kemusyrikan. Inilah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mudawwanah yang tercatat dan terbukukan dan hadis-hadisnya yang sahih. Maka telusurilah hadis-hadis Nabi, maka Anda akan mendapatkan benarnya apa yang kami klaim dan rincian apa yang kami sampaikan secara global. Tsumma hadza, kemudian demikianlah, kemudian inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi di hari kuatnya tauhid dan mulianya Islam. Adanya berhala yang disembah di negeri Yaman, yudu'a, yang disebut dengan sebutan Dhul Khalasah. Maka ketika Nabi mendengar kabar adanya berhala yang disembah-sembah, maka ini yaquddu dhalika maji'ahu, maka ini mengganggu kenyamanan tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naqadda, makna asalnya dari qadadan, yang qadadan itu artinya adalah kerikil-kerikil kecil yang patah-patah, pecahan-pecahan kerikil. Qadda itu artinya seorang itu tidur dalam keadaan di bawahnya itu terdapat banyak kerikil, yang sebagiannya adalah pecahan-pecahan kerikil, sehingga tentu ya tidurnya adalah tidur yang tidak nyaman, nggak bisa nyenyak, ya karena tentu ini sakit, ya, punggung tentu sakit karena kerikil-kerikil tersebut. Wayartamu, dan Nabi susah, wayartamu lahu kalbu, dan hati Nabi susah karenanya, maka Nabi kirimkan kepada berhala tersebut satu dari penduduk Yaman. Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, dan ini yang nanti akan jadi mahalu syahid, ala turihuni min dhil khalasah, tidakkah engkau berkenan untuk membahagiakanku, menyamankan hatiku, min dhil khalasah, dari dhil khalasah. Maka Nabi katakan, bahasanya Nabi tidak bahagia, Nabi tidak nyaman hatinya ketika masih ada, masih eksis dhil khalasah. Selama dhil khalasah, berhala itu masih eksis, Nabi tidak nyaman. Dan Nabi katakan bahasanya beliau bisa gembira, bisa tertawa, bisa senang, manakala dhil khalasah telah hancur. Oleh karena itu Nabi mengirim orang yang beliau kirim untuk menghancurkan berhala dhil khalasah dengan kalimat ala turihuni, dari kata-kata rohah yang artinya nyaman. Nah, tidakkah engkau memberikan rohah, kenyamanan hatiku dengan kau hancurkan dhil khalasah? Maka aku katakan, tentu wahai Nabi, maka aku berangkatlah aku bersama 150 penunggang kuda dari suku Ahmas, dan mereka adalah para suku Ahmas adalah memang jago-jago penunggang kuda. Wakuntu, sedangkan aku sendiri sebenarnya aku bukanlah seorang yang kokoh kalau nunggang kuda, sering jatuh kalau nunggang kuda. Maka aku sampaikan hal tersebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tepukkan tangannya di dadaku sampai-sampai aku melihat bekas tangan Nabi di dadaku. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma tsabbithu, ya Allah teguhkanlah dia dalam naik kuda sehingga tidak jatuh dari punggung kuda. Wa ja'alhu hadiyan mahdiyan, ya Allah jadikanlah dia ini, yaitu Jarir ibn Abdullah, sebagai orang yang menebar hidayah dan mendapatkan dan mengamalkan petunjuk. Dan Allah kabulkan doa sang Nabi. Fama waqa'tu, maka aku tidak pernah jatuh dari kuda ba'du, setelah itu. Qal Jarir mengatakan, Dhul Khulasa adalah berhala, bentuknya adalah rumah atau bangunan seperti rumah. Di Yaman, di Yaman, yang ini adalah berhala sesembahan suku Khaz'am dan Bahailah. Fihi nusubun, terdapat di dalam rumah-rumahan tersebut. Nih, mungkin kalau bahasa kita candi. Nah, terdapat di dalamnya nusubun, sejumlah berhala-berhala, tunsabu, tu'batu, yang disembah. Yukalulahu Ka'bah, dan bangunan rumah ini disebut juga oleh para penyembahnya dengan sebutan Ka'bah. Qal fa'ataha, maka Jari kemudian mendatangi tempat tersebut, lalu membakarnya dengan neraka, dengan api, wa kasaraha, dan menghancurkannya. Qal Jari mengatakan, walamma qadima Jarirun, tatkala Jarir tiba di Yaman, di Yaman terdapat seorang yang yastaqim bil azlam. Ada seorang yang yastaqim bil azlam. Istiqsam bil azlam, ya, adalah orang yang azlam artinya anak panah. Dia adalah orang yang suka kemudian menentukan langkah atau kemudian menerima konsultasi dan dengan cara menggunakan azlam. Ada tiga anak panah dimasukkan dalam satu wadah. Ketika ingin melakukan sesuatu, maka di sana tiga anak panah tadi dikocok, dan di salah satu anak panahnya itu tertulis, Tuhanku memerintahkanku, yang lain tertulis, Tuhanku melarangku, yang satu kosong. Maka dikocok, kemudian diambil secara acak, jika yang keluar adalah Tuhanku memerintahkanku, maka lanjut. Jika yang keluar adalah anak panah, Tuhanku melarangku, maka tidak jadi. Jika yang keluar adalah kosong, maka dikocok lagi. Ya, maka ada yang menyampaikan laporan kepada orang ini, sesungguhnya utusan Rasulullah ada di sini di Yaman. Jika dia bisa menangkapmu, maka dia akan memenggal lehermu. Qal, kata Jarir, maka pada saat dia sedang mengocok azlamnya, idh waqafa 'ala hari Jarir, maka Jarir itu berada di hadapannya. Lalu mengatakan, ya, rusak dan hancurkan ini azlammu, dan dalam kau bersyahadat la ilaha illallah, jika tidak akan aku penggal lehermu. Akhirnya orang tersebut merusak azlamnya, kemudian bersyahadat. Kemudian setelah misi berhasil, Dhul Khulasah telah dibakar, dihancurkan dan dibakar, maka kemudian Jarir sang panglima perang mengutus seorang dari Ahmas yang kunyahnya Aba Artah untuk segera ke tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun pasukan, maka jalannya lambat. Maka ini diminta untuk jalan segera agar kabar bisa segera sampai. Yubashiru bidzalik, yang tugasnya adalah mengabarkan gembira kepada Nabi kalau misi Jarir bin Abdullah telah sukses. Maka tatkala orang ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, demi Allah zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, majik itu tidak aku datang ke hadapanmu hatta kecuali setelah kutinggalkan Dhul Khulasah, seakan-akan dia adalah unta yang berkudis. Maksudnya catatan kaki, bahasanya berhala tersebut telah seperti al-jamal unta yang dilumuri kotiran. Dilumuri kemudian satu jenis cairan yang warnanya hitam, minjarabihi sebagai obat kudisnya. Sebagai isyarat bahwasannya berhala dzulkhulasa telah menjadi hitam legam karena waqa'afiyah minat tahrik, karena telah dibakar. Demikian penjelasan Al-Khattabi. Ya, maka tidaklah aku datang wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali berhala dzulkhulasa itu telah hangus jadi arang. Qal fabarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mendoakan keberkahan untuk para penunggang kuda Ahmas. Ya, untuk kuda-kuda Ahmas dan para penunggangnya Nabi doakan sampai 5 kali. Ya, hadis panjang tentang gelisahnya Nabi adanya berhala yang disembah dan yang ini kegelisahan ini barulah hilang setelah hancur. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Faedatan, penjelasan dua penjelasan tambahan Ibnu Hajar ketika menjelaskan ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau membuat aku nyaman? Maka yang dimaksud dengan nyaman di sini bukan nyaman badan, namun nyamannya hati. Maka tidak ada sesuatu yang lebih membuat capek hati Nabi sallallahu alaihi wasallam min baqa'i mayushraku bihi, dibandingkan masih eksisnya ya, benda-benda yang dijadikan sebagai sekutu bagi Allah, yang disembah-sembah min dunillah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, yang paling menyusahkan hati Nabi adalah eksisnya berhala-berhala yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling bikin capek hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah demikian sifat seorang muslim. Merasa tidak nyaman, gelisah dan susah ya, dengan eksisnya berbagai macam bentuk kemusyrikan di sekelilingnya. Yang tentu, namun tentu ya, model dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar dengan penghancuran sebagaimana Nabi lakukan, ini hanyalah menjadi otoritas orang-orang yang menjadi orang-orang yang memiliki kekuasaan sebagaimana Nabi sebagai kepala negara dan penguasa. Adapun orang biasa, rakyat jelata ya, maka yang bisa ngomong, maka ngomong, yang bisa bikin status ya bikin status ya, yang kemudian bisa menjelaskan adalah menjelaskan ya, bahaya, yang bisa memberikan argumentasi dengan berbagai macam sudut pandang agama, ekonomi, budaya ya, dan sebagainya. Ya, karena tidak cukup di zaman ini sudut pandang agama. Ya, harus kemudian tambah dilengkapi dengan sudut pandang yang lain. Maka punya kewajiban untuk berbicara sesuai dengan kemampuannya yang Allah berikan masing-masing untuk masing-masing mereka. Dan sehingga dan hadis yang kita baca dalil bahasanya penghancuran penghancuran kemudian berhala-berhala, penghancuran benda-benda dan makhluk-makhluk yang dijadikan sebagai tandingan dan disembah-sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukanlah bukanlah kesesatan orang-orang yang dianggap dan dianggap disebut sebagai Wahabi. Namun itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah saya sebutkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mengirimkan pasukan, pasukan perang lengkap ya, untuk misi dan tujuan semacam ini. Kemudian pelajaran yang lain di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah alaha adalah mendesak atau merengek-rengek dalam doa, dengan beliau berdoa sampai 3 kali. Sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Mas'ud dan yang lain. Namun di sini dalam kasus ini, dalam hadis Tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa sampai 5 kali. Lima'nan iktadha dzalika, karena ada satu makna yang mengharuskan demikian. Yaitu maknanya adalah masalah tauhid a'dhamu ma du'iya lahu wa nusira. Ya, masalah tauhid adalah masalah yang paling penting untuk jadikan materi doa. Wa nusira, dan yang kemudian mendapatkan kemenangan dan pertolongan. Fafham, maka perhatikanlah. Ya, maka hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi jika berdoa Nabi ulang-ulang sampai 3 kali, itu bukan batas maksimal. Boleh jadi Nabi lebih dari itu untuk hal-hal yang dianggap urgen. Bisa Nabi ulang bahkan lebih dari 3 kali. Maka demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak nyaman hatinya ketika benda-benda kemusyrikan itu eksis. Fakaifa istirahat. Oleh karena itu bagaimana kok bisa-bisanya nyaman hati sejumlah da'i yang mengajarkan kepada manusia zuhud, akhlak mulia, atau politik Islam, atau yang lainnya. Namun dia mengajarkan itu semua di masjid, yang masjid tersebut dibangun di atas kubur, yang di dalam masjid tersebut terdapat kubur yang disembah-sembah. Walihariquna sakina, namun mereka tidak menggerakkan yang diam. Balrubama taharaqa sakinun min ghairihim, bahkan boleh jadi yang tergerak adalah yang tenang yang selain mereka karena cemburu dengan masalah tauhid. Ketika ada yang tergerak, mereka para dai yang malah punya pengajian di masjid yang di situ ada praktek kemusyrikan, malah bangkit berdiri musyribin, ya, kemudian membuat onar dan keributan dengan mengatakan yufariqul ummah, orang tersebut memecah belah umat. Orang ini adalah orang yang tergesa-gesa, orang yang tidak bijak. Bahkan kemudian dikomentari orang-orang komunis selamat dari komentarnya, non orang-orang saleh tidak selamat dari gangguannya sampai-sampai sudah mati sekalipun. Kata orang ini membela praktek kemusyrikan, ini orang saleh yang ada di masjid ini. Kamu dan kalian ribut ya, mengusiknya. Orang sholat saja tidak selamat dari gangguan kalian. Orang sholat saja tidak selamat dari gangguan kalian padahal sudah meninggal dunia. Betapa kejamnya kalian, kata ini membela praktek kemusyrikan. Dan menunjukkan nyamannya dia dengan praktek kemusyrikan yang ada. Padahal gimana tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan keadaan hati, sunnah Nabi berkenaan dengan keadaan hati seorang muslim. Ini yang tadi kita baca, tidak nyaman, capek hatinya, susah hatinya ketika ada makhluk-makhluk masih tetap eksis, ketika eksis berbagai macam makhluk yang disembah-sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu maka untuk orang yang punya kalimat-kalimat seperti di atas dan komentar-komentar di atas, maka selainnya kita katakan ainal ikhlas, di mana tauhid. Wa ainahum ahluhu, dan di manakah orang yang bertauhid? Dan di manakah orang-orang yang menjadikan marahnya ya satu tambah besar sesuai dengan tambah besarnya marah Allah Subhanahu wa taala. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, janganlah kau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah, sungguh sangat besar murka Allah. Allah bukan hanya murka, bukan hanya marah, namun marah besar terhadap sekelompok orang yang menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah. Padahal ini sekedar menjadikan, meskipun tidak boleh dibilang sekedar, padahal ini sekedar menjadi beribadah kepada Allah di samping kubur para nabi. Yang ini belum kemusyrikan, namun baru jalan menuju kemusyrikan. Beribadah kepada Allah ya, di samping dan di dekat kubur para nabi. Apa dampaknya? Tidak hanya Allah marah, namun Allah sangat marah. Ya, padahal ini belum kemusyrikan. Ini belum kemusyrikan. Ini baru bid'ah. Ini baru bid'ah namanya. Ya, merasa bahwasannya beribadah di samping kubur orang saleh itu lebih wah, lebih afdal. lebih besar ganjarannya. Ini belum kemusyrikan. Dan jangan anggap itu kemusyrikan. Salah besar jika Anda menganggapnya sebagai kemusyrikan. Ini belum kemusyrikan. Kemusyrikan sudah minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini belum. Ini menyembah Allah di samping kubur orang saleh. Namun diyakini bahasanya dengan itu maka ganjarannya lebih banyak, lebih berlipat-lipat. Kalau itu doa, maka dijamin tukcer. Ya, kalau di masjid belum tentu kabul. Ya, kalau di samping kubur ini, ya, tukcer kabulnya, apapun hajatnya. Ya, ibadahnya langsung diterima. Pahalanya berlipat-lipat. Namun yang disembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun ada kemantapan, ada keyakinan semacam ini. Ingat, ini bukan kemusyrikan. Ini statusnya adalah bid'ah, amal yang mengada-ada, dan ini jalan menuju kemusyrikan. Namun ingat, belum kemusyrikan. Apa hasilnya? Ternyata bukan hanya sekedar Allah marah. Namun ishtadda ghadabullah. Sangat besar murka Allah. Maka tidak bisa kita bayangkan. Lalu seandainya yang terjadi lebih dari itu. Yang terjadi lebih dari itu. Namun yang terjadi adalah orang minta-minta kepada orang yang sudah mati. Lalu gimana hasilnya? Gimana dampaknya? Gimana buahnya? Wong yang baru jalan menuju kemusyrikan yang itu belum kemusyrikan. Itu saja Allah sudah sangat besar marahnya, sangat besar murkanya. Gimana kalau sudah sampai pada pokok-pokoknya? Jika gimana kalau sudah sampai pada hasilnya? Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Malik dan yang lain. Dinilai sahih oleh Ibn Abdul Bar al-Maliki di At-Tamhid. Innal wala'a lillah, senyal loyalitas kepada Allah, artinya adalah Anda marah ketika Allah marah. Anda marah ketika kepada satu perbuatan, jika perbuatan tersebut mengundang marah Allah Subhanahu wa taala. Wa tardha liridahu, dan Anda senang gembira untuk hal-hal yang Allah senang dan gembira karenanya. Wa tauhid alladhi tuwali fihi, dan tauhid yang Anda loyal dengannya dan kemusyrikan yang Anda benci dan memusuhinya, selayaknya hal ini selalu menyertai Anda sepanjang hidup Anda. Wa mamma balaghatil al-ummah min al-wa'yi, dan betapa luar meskipun umat Islam itu luar biasa wa'yi kesadarannya fihi tentang tauhid. Wal istijabah lahu, dan merespon positif ajakan tauhid, telah sampai pada mablaghul kamal, dalam situasi yang sempurna sekalipun, maka fa inna nuqsan waridun alal bashar jiddan. Maka ketidaksempurnaan itu akan dialami oleh waridun jiddan, sangat-sangat akan dialami oleh manusia. Dan sejelek-jelek kekurangan adalah kekurangan tentang masalah ikhlas, yaitu tauhid. Dan sejelek-jelek kekurangan adalah itmihal, lenyapnya tauhid. Oleh karena itu, maka Nabi SAW tidak pernah diam untuk membongkar kejelekan, kemusyrikan sampai-sampai di akhir-akhir kehidupan beliau. Padahal umat Islam pada saat anadzak, pada saat itu telah sampai auja kuwatiha. Auja artinya puncak. Puncak kekuatannya dalam masalah tauhid, dalam masalah mengisahkan Rabbnya. Dan berada dalam puncak kesatuan barisannya. Meskipun demikian, Nabi tidak pernah lepas dari bicara tentang masalah tauhid dan bahaya dan jeleknya asyirki, kemusyrikan. Dari Jundub bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. Maka tadi disampaikan hari-hari terakhir kehidupan Nabi. Nabi masih ribut bicara tentang masalah bahaya kemusyrikan dan bahaya jalan yang mengantarkan pada kemusyrikan. Nabi mengatakan, saya aku berlepas diri kepada Allah kalau aku memiliki khalil, kekasih hati yang demikian dalam cintanya dari kalian. Karena Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya, kekasihnya, sebagaimana Allah angkat Ibrahim sebagai khalilnya. Seandainya aku diperkenankan untuk mengangkat salah satu dari umatku sebagai khalilku, kekasih hatiku yang demikian dalam cinta kepadanya, niscaya akan aku angkat Abu Bakar sebagai khalil. Dan di sini menunjukkan keistimewaan Abu Bakar. Dan menunjukkan bahasanya dia adalah manusia yang paling mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dialah manusia yang paling layak menjadi pengganti Nabi. Karena Nabi katakan, seandainya aku diperkenankan untuk kemudian memiliki khalil, maka satu-satunya yang diangkat adalah Abu Bakar, bukan istri beliau, bukan yang lainnya, non Abu Bakar. Itu yang disebut. Ala, dan ingatlah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah. Maka janganlah kalian menjadikan kubur sebagai tempat beribadah kepada Allah. Fa inni anhaakum an dzalik, sungguh aku larang kalian dari melakukan hal semacam itu. Kenapa Nabi larang? Kenapa Nabi ingatkan? Karena ini jalan menuju kemusyrikan. Meskipun itu belum kemusyrikan. Menjadikan kubur sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada penghuni kubur, namun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan, janganlah kalian jadikan. Kemudian Nabi tegaskan, aku larang kalian. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim. Wala yazalu, dan terus menerus para a'immatuddin, para imam agama, mereka fokus pada dakwah yang berkah ini, yaitu dakwah tauhid. Mereka motivasi manusia untuk bersatu di atas jalan salafus saleh dalam masalah mengimani Allah, malaikat, dan malaikat-malaikat Allah alaihi wassalatu wassalam, kitab Rasul, hari akhir, takdir yang baik ataupun yang jelek. Dan mereka namai 6 poin ini sebagai usuluddin, pokok-pokok agama atau rukun iman, atau disebut juga usulul iman, disebut juga arkanul iman. Kemudian tentang tauhidullah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Laqad istaqara al-amru, maka satu hal yang telah mapan di antara para a'immatul huda, para imam penebar petunjuk. Setelah istiqra atam, setelah melakukan penelitian yang sempurna terhadap dalil-dalil teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah, ala annahu, mereka kemudian istaqara, mapan pada kesimpulan, siapa yang tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang menyelamatkannya dari azab yang alim, azab yang pedih pada hari kiamat, man lam yuwahid, itulah orang yang tidak mengesakan Allah dalam tiga hal, dalam rububiyah, uluhiyah, dan nama dan sifatnya. Maka setiap orang yang mankosor, orang yang ceroboh, orang yang tidak sempurna pada satu dari tiga macam tauhid di atas, maka dia bukanlah orang yang memurnikan agama dan ibadahnya untuk Allah. Maka di sini disampaikan bahasanya pembagian tauhid menjadi tiga, itu adalah dalilnya adalah al-istiqra atam. Istiqra atam, penelitian yang sempurna. Dan sifat dari penelitian yang sempurna, dan taksim dan pembagian dan kategorisasi berdasarkan penelitian yang sempurna, kategorisasi tersebut tidak mungkin ditambahi. Itu kalau istiqra'nya istiqra' yang sempurna, penelitian yang sempurna. Kalau kemudian tidak sempurna, mungkin habis itu ditemukan ternyata ada kategori yang lain. Namun kategorisasi yang itu dari sebuah penelitian yang sempurna terhadap hal-hal parsial, kemudian dibuat kesimpulan global, apa namanya, induksi apa? Deduksi? Penelitian induktif atau deduktif? Dari kemudian kecil-kecil kemudian dibuat kesimpulan kaidah, apa? Induktif. Istiqra kurang lebih terjemahannya, kalau mau pakai bahasa penelitian, penelitian induktif. Namanya istiqra. Maka penelitian induktif yang sempurna, kemudian dari situ kemudian melakukan kategorisasi, maka kategorisasinya tidak lagi menerima tambahan kategori. Kalau bisa ditambahi, maka berarti penelitian induksinya belum sempurna. Ketika kemudian dan manusia mengadakan penelitian, oh maka dijumpailah bahasanya manusia itu ada dua macam, laki-laki dan perempuan. Sudah enggak bisa menerima tambahan. Manusia enggak bisa menerima tambahan. Ketika kemudian ada penelitian secara induksi tentang makhluk yang ada di bumi ini, maka disimpulkan ada benda hidup dan benda mati. Enggak bisa ditambahin lagi. Setelah kemudian orang mental abis, kemudian ditambahin lagi, enggak bisa ditambahin lagi. Enggak bisa ditambahin lagi. Itu sifat penelitian induktif yang sempurna. Di semua bidang ilmu. Istiqra' tam tidak mungkin, dan kategori berdasarkan induksi sempurna enggak bisa ditambahin lagi. Kalau bisa ditambahi ada kategori baru, nah itu berarti penelitiannya belum sempurna. Maka kalau misalnya kemudian contoh istiqra' yang lain, misalnya kemudian ulama nahwu kemudian membuat istiqra', bahasanya kata itu ada tiga macam. Ada isim, ada fi'il, ada harf. Bisakah ditambahi, kita temukan lagi? Kemudian kategori yang keempat misalnya, tidak bisa. Itu berarti bukti kalau itu sudah sempurna. Itu kalau kemudian ada orang mengusulkan, maka itu sebenarnya itu sudah masuk. Oh kalau jangan isim fi'il harf, kita tambah lagi isim fi'il. Namun ternyata apa kata ahli nahwu, isim fi'il itu bagian dari isim. Oh ya sudah selesai. Ya, itu maksudnya di isim. Kamu jangan bikin kategori yang keempat. Itu sudah dimasukkan di kategori isim. Ya, itu ya, sifat istiqra. Maka seandainya orang mencoba membuat kategori baru, maka penyendiriannya itu keliru. Karena seharusnya itu sudah masuk di kategori yang sudah ada. Itu hasil, itu kategorisasi berdasarkan penelitian induksi yang sempurna. Ketika ada penelitian induksi perempuan, manusia ada dua macam, laki-laki dan perempuan. Terus ada yang usul, banji. Kita, oh, enggak bisa. Banji itu kalau itu waria, wanita pria, nah berarti ya wanita gitu kan, atau itu berarti namun wanita yang keblinger gitu. Kalau kemudian banci, oh, laki-laki yang nyeleneh gitu. Tapi itu enggak kemudian masuk kategori baru. Itu enggak masuk dalam kategori yang ada. Namun dia menjadi benda nyeleneh di kategorinya gitu. Sebagaimana isim fi'il itu bentuk nyeleneh di isim. Maka jika ada kemudian usulan kategori baru, maka itu dipastikan kurang tepat. Kalau disendirikan kurang tepat, karena dia sudah masuk ke dalam kategori yang ada. Ya, maka siapa yang tidak mengesakan Allah dalam tiga jenis tauhid ini, maka dia bukanlah seorang yang mengenal Allah dengan sebenarnya. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menyelamatkannya dari siksa Allah yang pedih. Dan rincian tiga jenis tauhid tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Mengesakan Allah karena dia adalah Rabb semesta alam. Yang pengertiannya adalah ifradullah bi'af'alihi. Mengesakan Allah dalam semua perbuatannya. Silakan sebutkan apa perbuatan Allah dan esakallah. Maka itulah kemudian tauhid rububiyah. Allah yang memberikan rezeki, maka yakini Allah satu-satunya memberikan rezeki, tidak ada yang lain. Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, maka yakini itu hanya Allah yang bisa melakukannya, tidak ada yang lain. Itu namanya tauhid rububiyah. Dianu karena dialah sang pencipta, pemberi rezeki dan pengatur makhluknya. Dialah yang al-murabbi lahum, merawat makhluknya dengan apa yang Allah berikan pada mereka, mini'amihi, berupa berbagai macam nikmat, yaitu nikmat duniawi dan nikmat materi. Dan mengimani semua perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, katakanlah siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian, rezeki dari langit, yaitu turunnya air hujan, wal ardi, dan dari bumi tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Bukankah dia adalah zat yang menciptakan, memiliki dalam artian, menciptakan dan mengatur. mengatur pendengaran. Yang dimaksud mengatur pendengaran di sini, ada yang diberi pendengaran dan ada yang tidak diberi pendengaran. Yang menciptakan pendengaran dan penglihatan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka, orang-orang musyrik, akan mengatakan Allah. Fakul afala tattaqun, maka katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kalian bertakwa? Namun ingat, tauhid jenis ini yaitu tauhid rububiyah itu tidaklah bermanfaat kepada pelakunya di sisi Allah, kecuali idza hadahullah, kecuali jika Allah memberikan petunjuk kepadanya sehingga ditambah dengan dua tauhid yang lain, yaitu tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Karena Allah kabarkan kepada kita bahasanya orang-orang musyrik mereka telah mengenal Allah berkenaan dengan rububiyah, namun itu tidaklah bermanfaat bagi mereka dan tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam dan iman karenanya. Li'annahum, dikarenakan mereka tidak mengesakan Allah dalam ibadah. Allah katakan, sungguh jika engkau tanyakan pada mereka siapakah pencipta langit dan bumi, mereka akan terkatakan Allah. Maka mereka orang musyrik Quraisy, orang musyrik Arab, mereka itu kita yakini kafir bukan karena tidak mengenal Allah. Bahkan mereka mengenal Allah. Ketika mereka ditanya siapakah pencipta langit dan bumi, mereka bisa jawab dengan benar dan tepat, Allah yang menciptakannya. Dan bukan pula karena mereka tidak mengetahui sifat dan perbuatan Allah. Mereka mengetahui sifat dan perbuatan Allah. Oh, kenapa kita yakini mereka musyrik dan kafir? Maka jawabannya karena mereka menduakan Allah dalam ibadah. Mereka meyakini Allah lah yang menciptakan dan mengatur segalanya. Akan tetapi mereka juga beribadah kepada Allah. Namun di sisi yang lain mereka juga beribadah kepada selain Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, maka seandainya tauhid jenis ini semata itu menyelamatkan, yaitu tauhid rububiyah, itu menyelamatkan orang yang menganutnya, orang yang memilikinya, niscaya tauhid ini telah menyelamatkan orang-orang musyrik. Namun ternyata asy'anu, yang jadi pokok permasalahan adalah tauhid ilahiyah, adalah berkenaan dengan masalah beribadah hanya kepada Allah. Itu yang jadi pokok masalah. Itulah al-fariq, kata Ibnul Qayyim, itulah titik beda antara musyrik dan muwahhid. Titik beda orang musyrik dengan orang yang bertauhid tidak di tauhid rububiyah. Karena orang yang musyrik itu punya tauhid rububiyah, meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka itu bukan, itu keyakinan semacam ini dimiliki oleh orang musyrik dan orang yang bertauhid. Dan titik beda antara musyrik dan orang yang beriman, yang bertauhid, titik bedanya adalah masalah ibadah. Bolehkah menduakan Allah dalam ibadah? Setelah kita meyakini bahasanya Allah pencipta dan pengatur jagat raya, bolehkah kita menduakan selain Allah dalam ibadah? Itu yang jadi titik beda antara musyrik dan orang yang bertauhid. Oleh karena itu maka fokus dakwah para nabi tidak di tauhid rububiyah, karena itu satuan yang sudah terpatri pada diri orang-orang musyrik. Namun fokus dakwah nabi adalah pada tauhid uluhiyah, mengesakan Allah dalam ibadah. Yakni pengertian atau definisi tauhid uluhiyah, ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Terjemah bebasnya, beribadah hanya kepada Allah tanpa yang lain. Kenapa kita hanya beribadah, kita hanya boleh beribadah hanya kepada Allah? Li'anna la yajuzu ayubad, makanya tidak boleh dan tidak layak disembah kecuali orang yang, kecuali zat yang satu-satunya bima dzakara bima sabaqa dzikruhu, satu-satunya dengan hal-hal yang telah disebutkan, satu-satunya yang memberikan rezeki, satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, satu-satunya yang mengatur segala urusan, itu yang layak jadikan sesembahan. Namun jika dia diberi rezeki dan tidak memberi rezeki, maka tidak layak disembah. Jika dia dicipta dan bukan mencipta, maka tidak layak untuk disembah. Dan telah disepakati oleh orang yang bertauhid dan orang musyrik, bahasanya satu-satunya yang memberi rezeki, yang mengatur segala urusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka akal sehat mengatakan tidak layak dan tidak boleh disembah-sembah kecuali yang satu-satunya yang mencipta, satu-satunya memberi rezeki dan seterusnya. Oleh karena itu maka tidak boleh sholat, tidak boleh ada doa dan tidak ada boleh menyembelih dalam rangka ibadah kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jal. Tidak boleh ada tawaf kecuali untuk rumahnya. Dan tidak boleh istighosah dengan orang yang sudah mati ataupun orang yang sudah hidup namun di lain tempat. Istighosah itu maknanya secara syar'i adalah doanya orang yang kesusahan agar susahnya hilang. Itu istighosah. Maka orang yang sakit dan dia minta agar sakitnya hilang, itu istighosah. Orang yang terlilit utang agar hutangnya lunas, itu istighosah. Ya, orang yang kemudian takut dengan ancaman musuh, kemudian dia mohon agar kemudian bisa menghadapi musuh, maka itu istighosah. Orang yang khawatir kemudian serangan musuh, kemudian minta agar diberi kemenangan dalam peperangan, maka itu istighosah. Adapun doa itu umum. Doa itu kata yang bersifat umum. Boleh jadi orangnya dalam kondisi susah dan boleh jadi dalam kondisi biasa-biasa saja. Maka jika memohon, maka itu disebut doa. Adapun istighosah, maka dia adalah doa jenis tertentu. Maka ketika orang itu susah, ketika orang itu menderita, maka tidak boleh mengadu kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh mengadu kepada mayit, orang yang sudah mati. Tidak boleh mengadu kepada gaib, orang yang masih hidup namun di lain tempat. Dan dia mengadu tanpa ada alat komunikasi. Namun dia dengan dia kemudian ada sesuatu yang menakutkannya, ada musuh yang mau, ada orang yang mau nempelengi dia. Maka dia minta tolong kepada orang yang hidup namun di lain tempat. Dia nyebut namanya, "Mbah tolong aku mbah, ini depanku musuh." Padahal mbahnya ada di lain provinsi. Maka ini satu hal yang tidak diperbolehkan, karena ini adalah bentuk kemusyrikan. Istighosah ketika kita susah, ada yang menakutkan, mengkhawatirkan, yang mengancam keselamatan diri kita, maka tempat mengadu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tauhid. Wala yatawakkal ila ala man lahul khalqu wal amru subhana, dan tidak ada tawakal kecuali kepada zat yang miliknya lah hak untuk mencipta dan mengatur, Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Fasholli li rabbika wanhar," ai wanhar li rabbika. Maka salatlah, ikhlas hanya untuk Rabbmu tanpa yang lain, dan sembelihlah hewan dalam rangka untuk ibadah, li rabbika hanya untuk Rabbmu tanpa yang lain. Dan Allah katakan, "Aman, bukankah Allah adalah zat yang mengabulkan mutara orang-orang yang susah yang berdoa minta kepada Allah, dan Allah lah yang yakshifu, yang menyingkap asu'a, kejelekan dan kesusahan dari orang kesusahan orang-orang yang susah ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Allah katakan, yang menghilangkan kesusahan orang yang susah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dialah yang mengabulkan doa-doa mereka. "Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin," hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal jika kalian adalah betul-betul orang yang beriman. "Walihabbu ghairahu ka hubbillahi," dan tidak boleh orang itu memiliki cinta kepada selain Allah dengan kadar sebagaimana cinta kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan, yaitu tandingan dalam cinta. "Yuhibbunahum," mereka cintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana kadar cinta mereka kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah karena cinta mereka murni untuk Allah tanpa dibagi dan diduakan kepada yang lain. Ibnu Qayyim mengatakan, "Dan Anda lihat orang musyrik, keadaannya dan amalnya mendustakan ucapannya. Dia mengatakan, 'La nuhibbuhum,' kami tidak mencintai berhala sebagaimana cinta kepada Allah. Kami tidak menyamakan berhala dengan Allah." Thumma, namun kemudian dia marah membela berhala dan membela kehormatan berhala jika nama baik berhala ini dinodai. A'zam, marahnya lebih besar dibandingkan marahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah dihina, dilecehkan, diam. Ketika berhalanya disinggung-singgung, maka marah. Maka ini adalah Maka ini menunjukkan bahasanya perbuatan orang musyrik dipatahkan, ucapan orang musyrik dipatahkan oleh perbuatannya sendiri. Wa yastabsir, mereka gembira ketika berhala disebutkan. Wa yatabashbashu, dan merasa nyaman ketika berhala disebutkan. Siapa lebih-lebih lagi jika disebutkan bahasanya berhala itu memiliki hal-hal yang sebenarnya tidak dia miliki. Berhala itu bisa ighosati lahafat, menolong orang-orang yang susah, menyibak kesusahan orang yang susah, bisa kemudian menunaikan hajat, dan bahasanya mereka adalah pintu antara Allah dengan hamba. Maka ketika hal-hal ini disebutkan, dinisbatkan kepada berhala, padahal itu sama sekali tidak ada pada berhala. Karena berhala tidak bisa menghilangkan kesusahan, tidak bisa kemudian mewujudkan hajat. Dan jika ini disebutkan dan dinisbatkan kepada berhala, maka mereka gembira. Fa inna katarul musyrika, maka Anda lihat orang musyrik itu demikian gembira dan gembira. Wa yahunu qalbuhu, dan gembira dan senang qalbu hatinya. Wa tahiju minhu, dan bangkit karenanya lawa'iju ta'zim, berbagai macam bentuk pengagungan. Wa khudu' lahum, dan tunduk kepada berhala dan loyalitas kepada berhala. Dan jika Anda menyebutkan kepada si orang musyrik ini Allah semata, jika Anda kemudian sebutkan ibadah adalah hak Allah semata, berdoa hanya boleh kepada Allah, minta-minta hanya boleh hanya kepada Allah, maka jika jarata tauhidahu, maka jika Anda murnikan tauhid kepada Allah, maka lahikatu wahsyatun, maka orang musyrik tersebut tertimpa ketidaknyamanan, tertimpa dadanya sempit, waharajun, dan sempit. Waromaka binaksil ilahiyah allati hiya lahu, dan dia akan melemparkan kepada Anda binaksil ilahiyah, dia akan sampaikan kepada Anda tentang tidak sempurnanya ketuhanan allati hiya lahu, yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama adaka, bahkan boleh jadi orang musyrik tersebut ketika Anda ajak untuk bertauhid, dia malah memusuhi Anda. Demikian di Madarijus Salikin. Maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dan sebagaimana yang Allah katakan di surat Az-Zumar, dan jika disebutkan nama Allah semata, isma'azzat kulubul ladina la yu'minuna bil akhirah, maka hati orang-orang yang tidak mengimani akhirat itu membencinya. Wa idza dzukirul ladina min duni, namun jika disebutkan sesembahan-sesembahan selain Allah, idahum yastabsyirun, tiba-tiba mereka menjadi orang yang bergembira karenanya. Dan Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, udausurlah, dan beribadalah kepada berhala-berhala dan sesembahan-sembahan dan makhluk-makhluk yang za'antum min dunillah, yang kalian sangka adalah tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, sekutu bagi sekutu Allah Subhanahu wa taala. Lam yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard, sungguh mereka berhala-berhala dan makhluk yang kalian sembah-sembah ini tidaklah memiliki hak milik meskipun hanya seberat dzarrah. Dzarrah maknanya adalah semut yang kecil, semut hitam kecil yang dipakai oleh orang Arab untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat kecil. Fis samawati wala fil ardi, mereka ini tidaklah memiliki, tidak punya hak milik secuil pun. Kalau bahasa Indonesia secuil pun ya, lebih besar secuil daripada sedarah. Kalau cuil, roti secuil itu masih besar daripada semut. Ya. Maka mereka ini tidaklah memiliki hak milik secuil pun di langit, tidak pula di bumi. Nah, sebagian orang nyalahkan ungkapan orang Arab, masa pakai darah kurang kecil, harusnya pakai atom atau apa kayak gitu. Maka kalau demikian orang Indonesia juga salah, maka cuma secuil pun, kan? Secuil lu roti secuil ya masih banyak. Wa malahum fihima min syirkin, dan mereka itu tidaklah punya saham di langit dan di bumi. Wa malahum minhum min zahir, dan mereka bukanlah zahir pembantu dan penolong Allah. Wala tanfa'u syafa'atu indau ila liman adzinalah, dan tidaklah manfaat negosiasi dan permintaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali negosiasi yang disampaikan oleh orang-orang yang Allah izinkan untuk memberikan negosiasi dan permintaan untuk menolong orang lain. Demikian di surat Saba ayat 22 sampai 23. Wa minal futuhat, futuhat di sini maknanya ilham. Dan di antara ilham yang Allah berikan kepada Ibnu Al-Qayyim ketika beliau mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, maka orang musyrik mereka menjadikan sesembahannya sebagai sesembahan dikarenakan mereka berkeyakinan bahasanya dengan sesembahan tersebut mereka akan mendapatkan manfaat. Padahal manfaat layakunu tidak akan terwujud. Manfaat di sisi Allah tidak akan terwujud kecuali dari orang yang ada padanya satu dari empat poin ini. Kalau berhala yang kalian sembah itu memiliki satu dari empat hal ini, maka dia layak untuk disembah. Enggak salah kalau disembah. Kalau berhala-berhala tersebut ada pada dirinya satu dari empat hal ini, itu berhala yang layak dan berhak untuk disembah. Karena menyembahnya itu manfaat. Namun jika empat-empatnya itu tidak ada, maka menyembahnya tidak manfaat dan tidak ada gunanya dan tidak ada faedahnya. Yang pertama yang layak untuk disembah, berhala itu layak untuk disembah manakala Imam Malikun lima yuriduhu yuridu abiduhu minhu. Dia adalah sang pemilik. Memiliki apa yang diinginkan oleh penyembahnya. Kemudian yang kedua, jika dia bukan pemilik, maka minimal syarikan. Dia adalah partner kepemilikan. Dia punya saham, terjemah bebasnya. Dia adalah pemilik saham fil mulk, dalam kepemilikan. Fa ilam yakun syarikan lahu, kalau dia bukan pemilik saham, maka minimal mu'inan wa dhahiran. Dia adalah penolong dan pembantu yang dibutuhkan. Yang sang pemilik itu akan kerepotan jika pembantunya ngambek. Jika pembantunya mogok. Maka pembantu yang demikian, karena tentu pembantu macam-macam. Ada pembantu yang kurang dibutuhkan. Cuma untuk lengkap-lengkap. Dia pergi ya juga, mogok ya sudah sana kamu mogok. Tak pecat aja sekalian. Saya PHK aja sekalian. Namun, ada pembantu yang dia dibutuhkan. Dia punya skill khusus dan seterusnya. Yang tidak dimiliki oleh si pemilik usaha misalnya. Maka ini pembantu ini mogok susah. Pembantu ini mogok, ya, maka bingunglah sang pemilik. Pemilik rumah makan, kemudian kokinya mogok semua. Nah, tutup rumah makannya. Nah, jika tidak seperti itu, maka minimal berhala yang layak untuk disembah adalah ilam yakun mu'inan wala dhahiran. Jika dia penolong bukan pula pembantu, maka syafi'an indahu. Yang bisa melakukan negosiasi. Ya, yang bisa jadi pembisik. Yang kemudian bisikan-bisikannya itu akan diamini dan diterima oleh yang dibisiki. Nah itulah ya. Ya. Maka itu yang layak untuk jadikan sesembahan. Yang layak untuk jadikan berhala sesembahan yang disembah-sembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang makhluk yang statusnya adalah satu dari empat hal di atas. Misalnya dia pemilik. Dia pemilik langit dan bumi. Enggak usahlah pemilik langit dan bumi. Dia pemilik gunung Merapi lah misalnya. Pemilik mutlak gunung Merapi. Gunung Merapi itu 100% dalam kekuasaannya, atau dia pemilik mutlak Segoro Kidul, Pantai Selatan. Yang itu mutlak dalam kekuasaannya. Mau dia bolak-balik sesuka hati dia. Tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka layak. Orang kemudian kalau dia pemilik Merapi kemudian ada manusia yang minta-minta kepada yang dianggap sebagai Mbah Petro, yang dianggap sebagai pemilik Merapi. maka kemudian minta-minta sebagian dari kekayaan Merapi, kan wajar. Nyembah-nyembah simbah Petro yang diyakini sebagai jin pemilik Merapi, untuk minta kemudian sebagian dari hal-hal yang bermanfaat dari Merapi, wajar, normal. Kalau memang Mbah Petro itu pemilik Merapi. Nah, apakah Mbah Petro pemilik Merapi? Bukan. Bukan. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bukan pemilik, maka ya minimal punya saham lah. Merapi ini Allah sahamnya 50%, Mbah Petro 50%. Maka kalau kita dekat-dekat sama Mbah Petro, kemudian dia Mbah Petro senang sama kita, minta sama Mbah Petro, wajar. Nanti kemudian dia melakukan negosiasi. Kalau kemudian Allah tidak setuju, dia bisa negosiasi karena punya saham. Sama-sama punya saham. Kalau 50% kan saham kuat. Sahamnya adalah saham yang kuat. Nanti akan apa yang diinginkan, nanti akan bisa di ketika ini berkaitan dengan kemenangan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Mbah Petro ini punya saham, dia bisa negokan ke Allah. Karena dia pemilik saham. Ada musyawarah pemilik saham, kan? Maka nanti bisa ada deal berkenaan dengan hal tersebut. Wajar. Maka kemudian minta-minta dan merendah-rendah kepada Mbah Petro. Bahkan orang musyrik, kalau betul demikian, orang musyrik itu pintar. Allah disembah, Mbah Petro juga disembah, kan? Allah kemudian senang, Mbah Petronya senang, kan? Berarti menguasai semuanya. Ini senang, ya ini senang. Kalau bukan pemilik, ya minimal. Ya. Contohnya misalnya tadi, Mbah Petro itu pembantunya Allah. Yang jika Mbah Petro ini ngambek, Allah itu susah. Jika dia mokok, Allah itu susah. Ini layak untuk disembah. Karena kalau kita nyembah Mbah Petro, kalau ada orang nyembah Mbah Petro, dan Mbah Petro ini adalah pembantunya Allah, yang Allah itu kesusahan dan kerepotan jika dia mokok, ya, maka kalau kita sembah kemudian dia senang, kita sudah CS sama Mbah Petro, kan? Nanti dia minta apa-apa kepada Allah, jika tidak dituruti dia mokok. Nanti dituruti. Nanti dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka layak orang nyembah Mbah Petro. Jika demikian keadaannya. Kalau tidak, ya minimal yang paling terakhir, dia tukang bisiknya Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi pembisik. Dia tidak punya saham. Dia pun tidak punya hak milik. Tidak punya hak milik mutlak. Tanpa tercampuri oleh Allah, itu kalau hak milik maksudnya, hak milik mutlak. Bukan pula kemudian punya saham kepemilikan, bukan pula pembantu. Maka dia tukang bisik. Dia tukang bisik, maka kita dekat-dekat dengan tukang bisik, ini kan sukses. Kalau mau lancar urusan dengan presiden, enggak harus dengan urusannya sama presiden. Dekat dengan pembisiknya presiden, itu sukses acaranya. Sukses keinginannya dan harapan-harapannya. Nah, kalau Mbah Petro itu tukang bisiknya Allah, Syafiq bahasa Arabnya, maka kita dekat-dekat sama Mbah Petro, disukai Mbah Petro, nanti ada apa-apa tinggal ngomong sama Mbah Petro, nanti dia bisiki Allah, nanti cair. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Saba, bahasanya berhala-berhala yang disembah oleh manusia, baik bentuknya jin atau yang lainnya. Baik bentuknya jin, orang saleh atau yang lainnya, itu tidak ada pada diri mereka satu pun dari 4 poin di atas. Dia tidak punya hak milik, bahkan Allah katakan meskipun cuma 1 dzarrah, tidak punya hak milik mutlak atas langit dan bumi. Saham juga tidak punya. Status pembantu juga tidak. Pembisik yang pasti diterima bisikannya juga tidak. Karena tidak ada orang yang boleh ngasih syafaat dan mengajukan permohonan kecuali orang-orang yang Allah izinkan. Dan menariknya kata Ibnu Al-Qayyim, Allah tiadakan 4 poin ini nafyan mutarattiban secara urut dari yang pertama, kemudian yang kedua, dan seterusnya. Muntakilan, Ibnu Al-Qayyim berpindah dari yang paling tinggi kepada yang lebih rendah. Maka yang pertama, Allah tiadakan kepemilikan dari berhala. Kemudian saham, kepemilikan. Kemudian mudhaharah, status sebagai pembantu. Syafa'ah, dan demikian juga Allah tiadakan syafa'at yang ada dalam sangkaan dan keyakinan orang-orang musyrik. Dan yang Allah tetapkan adalah syafa'at yang tidak ada bagian untuk orang musyrik di dalamnya. Itulah syafa'at dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fakafa, maka cukuplah dengan ayat ini, surat Saba ayat 22-23, cukuplah sebagai cahaya dan bukti dan keselamatan, watajri dan litauhid. Dan ayat ini jika ditelaah, jika direnungkan, itu akan memurnikan tauhid orang yang membacanya. Dan ayat ini kata Ibn al-Qayyim, qata'an li usuli syirki. Ayatnya adalah ayat yang memotong akar kemusyrikan. Mencabut akar kemusyrikan sampai ke akar-akarnya. Mencabut kemusyrikan sampai ke akar-akarnya. Orang yang mentelaah dengan baik-baik surat Saba ayat 22 dan 23. Itu luar biasanya ayat ini. Dia mematahkan akar kemusyrikan. Membabat habis akar kemusyrikan. Bahwa mati dan sumbernya. Tentu liman akolah. Bagi siapa saja yang memikirkannya. Kalau cuma sekedar membaca kemudian lewat saja, ya, maka ya tidak ada gunanya. Tapi kalau kemudian ditelaah, dicermati dengan bantuan perkataan Ibnul Qayyim, ditadaburi, direnungkan dengan bantuan perkataan Ibnul Qayyim, maka ayat ini luar biasa. Dia memotong kemusyrikan sampai ke akar-akarnya. Bahasanya orang musyrik itu tidaklah mendapatkan bagian dari syafaat orang yang memberi syafaat. Satu hal yang maklum dan diketahui dari banyak dalil, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Abu Hurairah bertanya, siapakah man as'aduna bi syafa'atika? Siapakah orang yang berbahagia mendapatkan syafaatmu wahai Rasulullah? As'ad yang mana asalnya itu lebih berbahagia, isim tafdil, namun di sini maknanya bukan tafdil. Maknanya nisbah. Sehingga terjemah yang benar, siapakah orang yang berbahagia? Bukan orang yang paling berbahagia. Itu terjemah yang keliru. Terjemah yang benar, siapakah orang yang berbahagia? Nanti kalau siapakah orang yang paling berbahagia, berarti ada orang yang kurang bahagia. Ada yang kurang berbahagia. Kebahagiaannya tidak maksimal. Padahal yang dimaksudkan, siapakah orang yang berbahagia? Satu-satunya dia. Yang lain celaka. Bukan setengah bahagia atau agak bahagia. Bukan. Namun yang lain adalah celaka. Celaka kenapa? Karena tidak dapat syafaat. Kalau kemudian agak bahagia berarti dapat syafaat namun tidak maksimal. Gitu kan? Yang paling berbahagia dapatnya maksimal. Yang agak berbahagia dapatnya cuma separuh saja. Padahal bukan demikian maksudnya. Selain orang ini dia tidak dapat. Dia tidak dapat bahagia karena dapat celaka. Karena tidak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan as'adun nasi, manusia yang berbahagia mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, murni dari hatinya dengan penuh ketulusan dari relung hatinya yang paling dalam. Artinya orang yang bertauhid. Kemudian natijah dampak berpaling dari tauhid yang didakwahkan oleh para rasul. Sayyid Muhammad Khalil Haras rahimahullah ta'ala mengatakan, dan di antara hal yang menakjubkan, mengherankan bahasanya, mereka orang As'ariyah, mereka berpandangan bahasanya, sifat yang paling khas dari uluhiyah, dari sifat ketuhanan yang paling khas, adalah satu-satunya yang mencipta, dan ikhtira' dan mencipta. Padahal, al-infirad bil khalqi, satu-satunya yang mencipta adalah tauhid rububiyah, yang ini diakui oleh orang-orang musyrik. Adapun tauhid yang lebih penting dan lebih agung, wa huwa tauhidul uluhiyah, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah. Fa inna, maka mereka tidaklah peduli dengannya, dan itu tidaklah disebut-sebut dalam buku-buku mereka. Wala alla, dan boleh jadi hadha huwa sir, inilah sebab dan rahasia terjumusnya banyak dari orang As'ariyah dalam berbagai macam bid'ah tasawuf. Dan oleh karena itu, maka inilah rahasia kenapa mereka mendiamkan dan menyetujui berbagai macam sarana kemusyrikan yang tertakab, yang dilakukan di banyak kubur para masyayikh yang dimakamkan. Demikian perkataan Syaikh Muhammad Khalil Haras rahimallahu ta'ala. Dan beliau ini seorang yang unik. Muhammad Halil Haras ini seorang yang unik. Uniknya beliau pada awalnya adalah bencinya sama Ibnu Taimiyah setengah mati. Maka kemudian ketika beliau ngambil gelar doktor, kemudian mau bikin disertasi, maka beliau bertekad untuk menghabisi Ibnu Taimiyah dalam disertasinya. menghabisi Ibn Taimiyah dalam disertasinya. Akan kemudian dihabisi sehabis-habisnya. Oleh karena itu untuk bahan penulisan kemudian disertasinya, maka beliau baca semua bukunya Ibn Taimiyah. Nah, setelah beliau baca semua bukunya Ibn Taimiyah, beliau menjadi pembela Ibn Taimiyah. Maka kemudian disertasinya berubah judulnya. Awalnya adalah mau menghabisi Ibn Taimiyah sehabis-habisnya, akhirnya jadi isinya pedah pembelaan pada Ibn Taimiyah sehabis-habisnya. Rahimallahu ta'ala. Qultu wa hadhi mulahadah. Ini adalah satu mulahadah, satu hal yang kemudian, satu catatan yang diberikan oleh Alimun Azhari, beliau seorang ulama, ya, dan beliau tumbuh besar pendidikan akademisnya di Universitas Al-Azhar, yang pada dasarnya universitas ini akidah resminya adalah Asy'ariyah. Khabirun bil qaum, maka beliau sangat mengetahui mereka, yaitu Asy'ariyah, orang-orang Asy'ari. Fadhkur dzalika, maka ingatlah hal tersebut baik-baik. Ya, demikian yang kita baca dan kita telaah dalam kesempatan sore hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa arudana anil hamdulillahi rabbil alamin.